بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى في هذه اللحظة المباركة نواصل درسنا في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شاء الله تعالى di malam hari ini kembali akan kita lanjutkan kajian kita سيره نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هو آخر موضوع أخذناه؟ Pembahasan yang terakhir, apa yang kita pelajari? Ya Hasan, Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Wa qabla hadha qad qara'na sirata Islami Hamzata radhiyallahu ta'ala anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naam. Kemudian yang berikutnya tentang sirah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Berapa jarak antara masuk Islamnya Hamzah dengan Umar ya Adan? 3 hari. Naam. Berselang 3 hari. Maka kemudian masuklah Umar bin Khattab radhiyallahu taala ke dalam pangkuan Islam. Barakallahu fikum. Ada yang bisa menceritakan bagaimana kisah masuknya Umar ke dalam Islam? عندك يا حمزة تفضل jangan baca kalau baca namanya ya latihan membaca ya ayo. Secara sembunyi-sembunyi, ya. Nah, dengan sembunyi-sembunyi. Terus, apa? Kemudian apa? Nah, saya kemudian masuk dalam kalbunya bahwasannya yang dibaca Rasul dan diutusnya Rasul itu adalah suatu kebenaran. Namun tetap dia dalam keadaan memusuhi dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai pada akhirnya ya Ahmad, berikutnya ايش مم membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. طيب terus jadi walhasil Umar bin Khattab ya ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian kemudian saudarinya sudah masuk Islam, demikian pula iparnya sudah masuk Islam, ya, sehingga murkalah Umar ini kepada saudaranya tersebut. Naam. Naam ya Zidan, lanjutkan. Saudarinya terus. Naam, sahih. Naam. Naam. Naam, ini adalah sekedar obrolan diantara kami saja. Naam, terus. Hendak. Bagaimana pendapatmu kalau agama yang benar ini bukan pada agamamu, ya? Nah, itu mengajak untuk membuka pikirannya Umar radhiyallahu taala anhu, ya. Akhirnya semakin marahlah ini Umar radhiyallahu taala anhu. Tayib. Naam. Barakallahu fikum. Wal hasil kemudian sampai pada akhirnya, ya, dihajar, diinjak dan seterusnya, ya, saudaranya tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Sampai akhirnya saudaranya pun juga mengatakan, ya, ya Umar, in kana al-haqqu fi ghairi dinika, ya, wahai Umar, jika kebenaran itu ada di selain agamamu, bagaimana, ya? Naam, tetap berpegang teguh, tetap kokoh, ya. Nah, walaupun diteror oleh saudaranya, yakni Umar tersebut. Barakallahu fikum, sehingga Umar menyesal, ya, putus asa, ya, dan merasa malu, ya, dengan perbuatannya tersebut kepada saudaranya tersebut. Nah. Kemudian Umar berkata, qala a'tuni hadzal kitab alladzi 'indakum fa'aqra'ahu. Nah. Berikan kepadaku kitab tersebut yang kalian baca tadi, berikan kepadaku, ya, yang ada pada kalian, lalu akan membacanya, ya, lalu aku akan membacanya. Faqalat ukhtuhu, maka saudarinya berkata, innaka rijsun, kamu ini masih kotor, ya, karena masih musyrik, ya, belum muslim, ya, kamu ini masih kotor. Wala yamussuhu illal mutahharun, dan tidak ada yang bisa menyentuhnya, tidak ada yang boleh menyentuh kitab ini kecuali orang-orang yang suci, ya, kecuali orang-orang yang suci. Nah, ini sebagai dalil ulama yang berpendapat wajibnya bersuci bagi orang yang memegang mushaf, demikian pula mau membacanya, ya. Nah. Barakallahu fikum. Fakum faghtasil, ya, kata saudarinya, maka bangunlah kamu wahai Umar, wahai saudaraku, bangun, ya, faghtasil, lalu mandilah, ya. Faqama faghtasala, lalu bangunlah ini Umar dan mandi, ya, lalu dia mandi. Tayib. Thumma akhadhal kitaba faqara'ahu, ya, lalu dia mengambil kitab tersebut, yakni Al-Quran, ya, yang tadi dalam bentuk lembaran, ya, yang masih dalam bentuk lembaran. Faqara'ahu, lalu dia baca kitab tersebut, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Faqala, lalu Umar mengatakan, asma'un tayyibatun tahiratun. Ya. Ini adalah nama-nama yang baik, yang suci. Ya. Selesai membaca Bismillahirrahmanirrahim, ini Umar mengomentari bacaannya. Ini adalah nama-nama yang baik, yang indah, nan suci. Ya. Kata Umar radhiyallahu taala anhu. Summa qara'a Taha, kemudian baca surat Taha. Ya. Hatta antaha ila qoulihi ta'ala, sampai berhenti pada firman Allah Ta'ala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Naam. Innani, sesungguhnya aku ini anallah, aku adalah Allah. Ya. La ilaha illa ana, yang tidak ada sesembahan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Ya. Wa aqimi shalah, dan tegakkanlah salat, kerjakanlah salat, li zikri, untuk mengingatku. Ya. Nah, demikian Allah firmankan dalam surah Taha ayat yang ke-14. Kemudian Umar berkata lagi, ya. Faqala, ma ahsana hadzal kalama. Betapa indahnya kalam ini, ya. Betapa indahnya firman Allah ini, ya. Nah, dia bisa merasakan keindahan daripada firman Allah Ta'ala tersebut. Barakallahu fikum. Wa akramahu, dan betapa mulianya kalam ini, ucapan ini, firman ini, ya. Nah. Artinya memang ya amat sangat jauh. Ya, jangan dibandingkan dengan ucapannya manusia, dengan bait-bait syair mereka, ya. Ini kalam ilahi, kalam Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya amat sangat jauh lebih indah dan jauh lebih mulia daripada kalamnya manusia. Nah. Maka, ya, setelah baca dan dia mengatakan ucapan tersebut, ya, dulluni ala Muhammadin, tunjukkanlah kepadaku, antarkanlah aku kepada Nabi Muhammad, ya. Naam. Tunjukkanlah kepadaku, ini yani antarkan aku ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, inilah kata Umar, pengakuan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, inilah ayat pertama kali yang menancap dalam kalbunya. Ya. Nah. Dia tersentuh dan bergetar hatinya, dan kemudian menancap pada kalbunya dikarenakan ayat ini. Yang kemudian ini menjadi sebab dia masuk Islam. Demikian. Barakallahu fikum. Sehingga ini ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, inilah, ya, tanda yang ketiga daripada tanda-tanda kebaikan seorang, ya. Tunjukkan kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ingin bertemu, ingin berjumpa, ya. Keinginannya ini untuk tujuan yang baik, ya, walaupun dia masih kafir, ya. Nah, sudah tersentuh kalbunya tersebut, bahkan sudah menancap ayat tadi dalam kalbunya, ya, sehingga ini merupakan tanda yang ketiga daripada tanda-tanda kebaikan pada manusia. Tunjukkan, ya, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, barakallahu fikum. Maka fa kharaja Khabbab, maka keluarlah Khabbab, faqala abshir ya Umar, ya. Lalu ini Khabbab berkata, bergembiralah wahai Umar, ya. Ya, beres, siap, ya. Akan aku antarkan kamu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Fa inni arju an takuna da'watu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laka lailatal khamis. Ya. Naam. Karena aku berharap, ya. Aku berharap, ya, Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah kabulkan kepadamu pada waktu malam Kamis, ya. Di malam Kamis Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, aku berharap doa itu Allah kabulkan pada dirimu wahai Umar. Demikian kata Khabbab. Wa kana qad da'a Nabi sallallahu alaihi wasallam tilkal lailah. Ya. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa di malam itu, itu malam Kamis, ya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'izzil Islama bi ahabbir rajulaini ilaika, bi Umar ibn al-Khattab aw bi Abi Jahlin ibni Hisham. Naam, ya Allah, muliakanlah Islam. Ya. Ini doa Rasul, permintaan Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'izzil Islam, ya Allah, muliakanlah Islam bi ahabbir rajulaini ilaika, dengan orang, dua orang yang paling engkau cintai, ya. Tayyib, dengan dua orang, melalui perantara dua orang yang paling engkau cintai, ya. Naam. Bi Umar ibn al-Khattab, ya. Baik itu melewati Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, atau bi Abi Jahl ibn Hisham, atau tempuh juga dengan Abu Jahal bin Hisham, ya. Naam. Barakallahu fikum, ini permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala sallam kepada Allah di malam Kamis, ya. Nah, agar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba yang Allah kehendaki ini untuk masuk Islam, sehingga dengannya menjadi mulialah, berwibawalah Islam ini di hadapan orang-orang musyrik. Summa dzakara lahu Khabbabun anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi daril arqam allati fi asli Safa. Ya. Summa dzakara lahu Khabbab. Kemudian Khabbab menyebutkan, ya, kepada Umar ibn Khattab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi daril arqam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Darul Arqam, ya, markis atau juga sentral dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah kita bahas, ya. 6. Allati fi asli Safa, yang terdapat di bawah Bukit Safa, ya. 6. Ditunjukkanlah, ya, kepada Umar keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa kharaja Umaru. Lalu keluarlah Umar dari rumah tersebut, ya, hatta atad dara wa darabal bab. Ya, sampai dia mendatangi rumah, ya, yaitu Darul Arqam tersebut yang terkenal dengan Darul Arqam, ya, wa darabal bab, dan kemudian dia mengetuk pintu, ya. Mengetuk pintu Al-Arqam tersebut. Rumah Al-Arqam. Naam. Fa'atalla rajulun min saril bab. Ya. Fa'atalla rajulun. Maka ada seseorang yang mengintip, ya. Mengintip min saril bab, dari celah-celah pintu. Ya, ada yang mengintip dari celah-celah pintu. Siapa ini rupanya yang datang mengetuk pintu tadi, siapa? Ya, dilihat, diintip dari celah-celah pintu. Fara'ahu mutawashihan as-saifa, ya. Lalu dia lihat, ya, yakni Umar sambil menenteng pedangnya, ya. Ya, lalu dia lihat, ya, Umar, ya, sambil menenteng pedangnya. Barakallahu fikum. Fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wastajma'al qaum. Lalu dia kabarkan, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan kedatangan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, wastajma'al qaum, dan akhirnya berkumpullah manusia, ya, kaum muslimin yang berada di rumah itu akhirnya berkumpul, ya. Naam, dikarenakan kedatangan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, berkumpul manusia. Faqala Hamzah, lalu Hamzah berkata, malakum, kenapa kalian, ya, ada apa dengan kalian rame-rame ngumpul-ngumpul seperti ini, ya. Qalu Umar, mereka mengatakan ada Umar, ya, datang ke tempat kita ini. Begitu kata manusia. Faqala wa Umar, ya, oh Umar rupanya. Begitu kata Hamzah. Tayib. Nah. Iftahu lahul baba, bukakan pintu untuknya. Ya, kata Hamzah. Tayib. Bukakan pintu untuk Umar, ya. Kita terima dia. Tayib. Fa in yuridal khaira badzalnahu lahu. Ya. Fa in yurid, sebenarnya ya, fa in yuridil khaira badzalnahu lahu. Kalau dia menginginkan kebaikan, kita berikan kebaikan itu kepadanya, ya. Kalau dia datang ke sini untuk mendapatkan kebaikan, untuk mencari kebaikan, ya, maka kita berikan kebaikan tersebut kepadanya, kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Naam. Kemana Huzaifah? Aina Huzaifah? Mariud? Syafahullah. Banyak yang sakit. Tadi pagi Hasan sakit, sekarang sudah sehat, alhamdulillah. Nah, banyak yang pulang juga. Khairan insyaAllah. Tayyibarakallahu fikum. Kalau dia mau kebaikan, kita beri. Ya, kita sampaikan kebaikan tersebut kepada Umar. Wa in kana jaa yuridu syarran qatalnahu bisayfihi. Kata Hamzah, kalau dia menginginkan kejelekan, ya, kalau dia datang menginginkan kejelekan, qatalnahu bisayfihi. Kita bunuh dia dengan pedangnya, ya. Kita bunuh dia dengan pedangnya. Barakallahu fikum. Tergantung dia apa maunya, ya. Nah, tapi apa yang dia inginkan, ya kawan? Umar menginginkan kebaikan, ya. Nah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhilun yuha ilaihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam. Ya, tetap berada di dalam rumahnya tersebut, ya. Naam, yuha ilahi. Beliau sedang menerima wahyu, ya. Sedang diturunkan wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Summa kharaja, kemudian beliau keluar, ya. Fa akhadha bi majami'i thawbi Umar. Lalu dia mengambil, ya, memegang, yaitu ujung-ujung dari pakaiannya Umar, ya. Nah, dipegang oleh Rasulullah SAW ujung dari pakaiannya Umar radhiyallahu taala anhu. Wahama ila sayfihi, wahama ila sayfihi. Demikian pula wahama ila sayfihi, dan juga dia memegang, Rasulullah SAW memegang pegangan, apa namanya, ikhwan, pegangan pedangnya, ya. Nah, pegangan pedangnya di pedang, ya, dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa huwa fil hujrah, sementara beliau masih di kamarnya, ya. Nah, fa jabadahu bi syiddatin, ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menariknya dengan kuat, dengan keras, ya. Ditarik dengan keras. Naam. Wa qala, dan beliau mengatakan, amatantahi ya Umaru, tidakkah engkau berhenti wahai Umar, ya. Tidakkah engkau mau berhenti wahai Umar, ya. Berhenti segera meninggalkan kekufuranmu, ya. Berhenti segera meninggalkan kesyirikanmu wahai Umar. Tidakkah engkau mau segera menghentikannya wahai Umar, ya, dari berbagai macam kejahatanmu, dari berbagai macam kejelekanmu, ya, untuk segera masuk Islam. Tayib. Hatta hatta yunzilallahu bika minal khuzyi wan nikali, sampai akhirnya Allah menurunkan kepada engkau kebinasaan, demikian pula siksaan. Ya. Nah. Tidakkah engkau mau menghentikan kekufuranmu, kejelekanmu, sehingga nanti akhirnya akibatnya Allah akan menurunkan kepada engkau siksaannya, demikian pula kebinasaan kepada engkau, wahai Umar. Ya. Sebagaimana manazala bil Walid ibn Mughirah, sebagaimana yang turun, ya, siksaan demikian pula kebinasaan tersebut kepada Al Walid ibn Mughirah. Ya. Nah, bisa dipahami ini kan? Kalam ini bisa dipahami. Ya. Summa qala, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma hadza Umaru ibn al-Khattab, ya Allah, ini Umar ibn al-Khattab, ya. Allahumma a'izzil Islama bi Umara ibn al-Khattab, ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar ibn al-Khattab, ya. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan perantara Umar ibn al-Khattab. Permintaan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib, faqala Umaru, lalu Umar berkata, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, ya, bihidayatillah, dia masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadah, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Naam. Tayyib, masyaallah, ya. Naam. Sehingga faqabbara ahlud dar, ya, maka bertakbirlah, ya, bertakbirlah orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut, ya. Nah, bertakbirlah manusia dalam rumah tersebut, takbiratan dengan suatu takbir, sami'aha ahlul masjid, sami'aha ahlul masjid, yang didengarkan oleh orang-orang yang di dalam masjid. Artinya apa? Dengan gemuruh takbir yang keras. Dikarenakan apa? Senangnya mereka, gembiranya mereka dengan masuknya Islamnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Masyaallah. Barakallahu fakum. Barakallahu fikum. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ya. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan-jalan kebenaran pada diri kami ini, pada diri Allah Subhanahu wa taala, pada jalan-jalan kami, ya. Lanahdiyanahum subulana, pasti kami berikan hidayah kepada orang itu, jalan-jalan kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersungguh-sungguh mencari al-haq, orang yang bersungguh-sungguh mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan hidayah tersebut. Naam, barakallahu fikum. Naam. Wal a'yadzu billah, ya. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang tidak cinta kepada kebenaran, ya. Wal a'yadzu billah, sehingga akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak bersungguh-sungguh mencari kebenaran, ya, akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadzu billah. Alhamdulillah, Umar bin Khattab masuk Islam, ya, dengan kehendak Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau secara akal manusia, ya, tentunya mustahil, ya kan? Orang yang amat sangat keras, ya, permusuhannya kepada Islam, kepada kaum muslimin pada waktu itu, ya. Nah, tapi demikianlah hidayah Allah, Allah berikan kepada yang Allah kehendaki, ya. Nah, walhamdulillah. Ini pun juga demikian, amat sangat banyak ibrah, ya, pelajaran, ya, yang bisa kita ambil dan kita teladani daripada Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Barakallahu fikum. Bagaimana luluhnya beliau kepada al-haq, kepada Islam, kepada Al-Qur'an, sementara dalam keadaan beliau ini amat sangat dikenal, ya, terkenal dengan kerasnya beliau, ya kan, kerasnya beliau ini, seolah-olah enggak ada manusia yang bisa melunakkan beliau ini radhiyallahu taala anhu. Demikianlah al-haq, ya, kebenaran Islam, ilmu melunakkan hati-hati manusia yang sebelumnya keras, ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Maka dengan ini bagaimana reaksi kaum musyrikin, ya? Bagaimana keberadaan mereka? Riddatu fi'lil musyrikina 'ala Islam Umar. Ya. Riddatu fi'lil musyrikina 'ala Islam Umar radhiyallahu taala anhu. Reaksi, ya, perbuatan orang-orang musyrik atas Islamnya Umar. Ya. Nah, yaitu reaksi atau balasan sikap, ya, atau perbuatan orang-orang muslim, orang-orang musyrik atas Islamnya Umar radhiyallahu taala anhu. Bagaimana mereka, ya, menyikapi Islamnya Umar radhiyallahu taala anhu. Faqala rahimahullahu taala, kana Umar radhiyallahu taala anhu za syakimatin la yuram. Ya, Umar ini adalah orang yang memiliki watak emosional yang amat sangat tinggi, ya. Za syakimah. Yaitu memiliki apa, ikhwan? Watak atau sifat emosional yang amat sangat keras orangnya, kan, ya? Sebagaimana yang ma'ruf, ya. La yuram, yang tidak apa namanya? Tidak bisa gampang untuk diturunkan atau dilunakkan emosionalnya, ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, bahkan dalam Islam pun juga demikian, ya. Ketika telah masuk Islam pun juga demikian wataknya dan sifatnya, ya. Sifat keras ini masih ada pada diri beliau radhiyallahu taala anhu, ya. Sebentar-bentar penggal ya Rasulullah, sebentar penggal ya Rasulullah. Taib. Ini memang demikian pembawaan beliau radhiyallahu taala anhu. Tapi ini masya Allah, ya, watak yang seperti ini terarah dengan bimbingan Islam, terarah dengan bimbingan ilmu, masya Allah, ya. Sehingga bukan seperti sebagian manusia, sebagian orang mengatakan keras-keras tak menuntu, ya. Kata orang Barat sana, keras-keras tak menuntu. Itu kerasnya nggak jelas. Jangan seperti itu, ya. Kerasnya di sini beliau terbimbing oleh ilmu radhiyallahu taala anhu. Yang berikutnya pun juga demikian. Peristiwa demi peristiwa, tahapan demi tahapan, berbagai macam bentuk kejadian kita lihat, nanti akan kita lihat pula bagaimana sikap tegasnya beliau, kerasnya beliau. Ya. Dibenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, diristui Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam berbagai macam peristiwa yang lain, kerasnya beliau tidak diristui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbimbing masyaallah. Ya. Jangan seperti tadi bahasa tadi itu, keras-keras tak menuntu, ya. Kerasnya itu enggak jelas, ya. Semangat membara tapi tak terbimbing oleh ilmu. Ini banyak, ya, watak yang seperti ini pada sebagian manusia atau secara khusus pada saudara-saudara kita ini yang sudah kenal dengan sunnah. Enggak terbimbing dengan ilmu, ini sunnah ini, harus begini. Kalau enggak nanti ini begini, harus disampaikan, ini al-haq. Ya. Kerasnya ini enggak jelas, ya. Tapi beliau radhiyallahu taala anhu terbimbing oleh ilmu, walhamdulillah. Barakallahu fikum. Nah, semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memberikan hidayah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, demikian pula sahabat yang mulia Umar radhiyallahu taala anhu, demikian pula para sahabat yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini beliau memiliki sifat watak temperamen yang amat sangat keras, yang tidak bisa diturunkan, susah untuk dilunakkan. Nah, ini sifat beliau radhiyallahu anhu. Falamma aslama, maka ketika beliau telah masuk Islam, ya. Zahaba ila ashaddi quraishin adawatan li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala sallam wa idaan lil muslimin. Ya, zahaba ila ashaddi quraishin adawatan li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. pergilah beliau kepada orang Quraisy yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menemuinya. Memang beliau sudah punya watak pemberani, masya Allah ini. Perlu kita teladani yang seperti ini. Tapi terbimbing beraninya. Ya. Wa idza'an lil muslimin, demikian pula orang yang paling keras gangguannya kepada kaum muslimin. Siapa dia? Wahwa Abu Jahlin, yaitu Abu Jahal. Ya. Yang paling keras permusuhannya kepada Rasul alaihi salatu wasalam, demikian pula paling kejam kepada kaum muslimin. Abu Jahal didatangi oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Fadaqa babahu, lalu Umar ketuk pintunya ini, ya. Diketuk pintunya Abu Jahal. Fa kharaja, lalu keluarlah Abu Jahal, ya. Keluarlah Abu Jahal. Wa qala ahlan wa sahlan ma ja'a bika. Lalu Abu Jahal mengatakan ahlan wa sahlan, selamat datang. Ya. Nah, apa yang membuatmu datang ke sini? Ya. Ada apa rupanya kamu datang ke sini? Ya, begitu ya. Qala, kata Umar, jituka, aku datang kepadamu li ukhbiraka, untuk memberikan kabar kepadamu, untuk memberitakan kepadamu, anni amantu billahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwasanya aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya Allah, dinyatakan di hadapan Abu Jahal ini yang paling keras, ya, permusuhannya kepada Rasul dan kaum muslimin. Lalu bagaimana responnya ini Abu Jahal? Ya. Subhanallah, padahal sebelumnya dikenal dengan apa, ikhwan? Orang yang paling pintar, paling bijaksana ini Abu Jahal ini, ya. Tapi karena tidak mau menerima al-haq, ya. Tidak seperti Umar. Umar tadi awalnya bagaimana? Memang antipati kepada Rasul dan kepada Islam, betul-betul antipati, memusuhinya. Tapi masih mau mendengarkan, ya kan? Masih mau mendengarkan bacaan Al-Quran Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara sembunyi-sembunyi. Ini awal kebaikannya. Ya kan? Masih mau mendengarkan. Tapi kalau Abu Jahal dari awal memang enggak mendengarkan, terus tertutup pintu hatinya ini. Sampai akhirnya pun juga demikian. Tapi Umar dari awal tahap demi tahap, tahap demi tahap mau mendengarkan Al-Quran, ya kan? Akhirnya sampai mencari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terbuka sedikit demi sedikit pintu hatinya untuk menerima kebenaran. Ya. Akhirnya ini Abu Jahal, padahal ini orang dikenal orang paling pintar, paling bijaksana, ini itu dan segala macamnya. Tapi karena memang dari awal tidak mau membuka hatinya untuk mau menerima al-haq, akhirnya jadilah dia sebagai apa? Bapak kebodohan. Bodoh terus dia, ya, karena tidak mau menerima al-haq. Akhirnya fa aghlaqal baba fi wajhihi. Akhirnya Abu Jahal ini menutup pintu di hadapan Umar radhiyallahu taala anhu, langsung ditutup pintu rumahnya Abu Jahal ini. Ya. Wa qala, dan Abu Jahal mengatakan, qabbahakallah, semoga Allah menjadikan kamu ini jelek. Ya. Naam. Wa qabbaha ma ji'ta bihi, dan semoga Allah menjadikan jelek apa yang kau bawa ini. Artinya apa? Katanya kamu masuk Islam ini, semoga Allah menjadikan kamu orang yang jelek. Ya, begitu kata Abu Jahal. Bodoh, ya. Wallahualam. Enggak diterima, ya, oleh Abu Jahal. Wallahul musta'an. Akhirnya, ya, pergilah ini Umar, wa dhahaba Umaru ila khalihi al-Asi ibni Hisham. Ya. Kemudian pergilah Umar kepada paman dari ibunya, ya. Paman dari ibunya yang bernama Al-Asi ibnu Hisham. Tayib. Fa'a'lamahu. Lalu Umar mengumumkan, menyatakan kalau dia itu masuk Islam, ya. Tayib menyampaikan kepada pamannya ini kalau dia masuk Islam. Bagaimana responnya? Fadakhalal baita. Lalu ini pamannya ini, Al-As ini masuk rumah, ya. Tidak mau menerima Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ditinggalkan, ya. Dia pergi apalah yaitu masuk ke dalam rumahnya, ya. Al-As ibnu Hisham. Kemudian berikutnya. Wa dhahaba ila Jamil ibn Ma'mar al-Jamhi. Ya. Kemudian pergilah Umar ke Jamil bin Ma'mar al-Jamhi, ya. Bagaimana ini orang karakternya bagaimana? Ya. Bagaimana tingkah lakunya orang ini? Wa kana anqala Quraisyin li haditsin. Dia adalah orang Quraisy yang paling cepat menyebarkan berita. Ya. Barakallahu fikum. Ini karakternya seperti itu, seperti wartawan, ya. Paling cepat mendengarkan berita, ya. Mendengarkan isu-isu, gosip-gosip, ya kalau bahasa kita, dan kemudian cepat pula untuk menerbakannya, ya, menyampaikan kepada manusia, cepat sekali. Ya. Ini ada enggak orang yang tipenya seperti ini di zaman kita sekarang ini? Amat sangat banyak, ya. Amat sangat banyak. Sibuk ke sana kemari seperti wartawan. Ya kadang-kadang saudara-saudara kita sendiri, teman-teman kita sendiri, ya, sibuk kil waqol, katanya begini, katanya begitu. Ke sana, sibuk dengan cerita-cerita saja, sibuk dengan gosip-gosip tok. Dan kemudian cepat menyebarkan kepada manusia. Hati-hati. Ini karakternya siapa, Ikhwan? Karakternya Jamil, ya, ibnu Ma'mar tadi. Dia musyrik. Hati-hati kita dari sikap yang seperti ini, ya. Barakallahu fikum. Kadang-kadang ada orang tipenya seperti itu, ya. Kita jumpai dan kita kadang-kadang hidup bersama dengan orang seperti ini, ya. Sehingga dia cepat sekali menyebarkan berita sana kemari, walaupun itu tidak benar, ya. Gampang mengumbar cerita tentang saudaranya, ya. La musta'an. Barakallahu fikum. Ini adalah karakter yang jelek, ya. Karakter yang jelek, sifat tingkah laku yang jelek. Sibuk mendengarkan isu, katanya begitu. Akhirnya kemudian belum jelas cerita kesana kemari, katanya begitu. Wah, sudah. Nah, barakallahu fikum. Ini ya kebiasaan Jamil tersebut. Barakallahu fikum. Ya. Jadi ini Umar ini datang kepada manusia yang paling cepat untuk mendengarkan berita dan cepat pula untuk menyebarkan berita. Ya. Seperti wartawan. Fa akhbarahu annahu aslam. Lalu Umar ini mengabarkan bahwasanya dia telah masuk Islam, ya, kepada Jamil tersebut. Nah. Lalu bagaimana? Coba bagaimana responnya ini, Ikhwan? Coba responnya bagaimana orang yang paling cepat menyebarkan berita ini? Ya. Nah, memang kadang demikian, wataknya orang demikian, kalau diam, tutup mulut, itu kayaknya gatal sekali. Ngerti gatal? Pengin sekali cerita tentang orang. Ini jelek seperti ini. Ya, akhirnya enggak terasa dia akan menyebarkan kabar-kabar bohong tentang saudaranya. Tidak terasa dia akan menjelek-jelekkan saudaranya, ya, menebarkan tentang aib-aib rumah tangga saudaranya, dan terus karena sudah jadi hobinya, ya, sudah jadi kebiasaannya, sudah jadi makanannya pun. Katanya begini, ya, katanya begitu, ya, katanya pula begini. Sibuk aja dengan yang seperti ini. Coba kita lihat bagaimana responnya ketika Umar memberitakan dia telah masuk Islam. Fanada Jamilun bi'ala sautihi anna Ibn Khattab qad saba'a. Akhirnya dia berteriak dengan suara yang keras, ya. Bi'ala sautihi, dengan suaranya yang paling keras, sekeras-kerasnya. Mungkin kalau sekarang pakai mikrofon kalau ada. Ya. Bi'ala sautihi, dengan suaranya yang paling keras. Dia sampaikan kepada manusia anna Ibnul Khattab, bahwasanya Ibnul Khattab, yaitu Umar tadi, qad soba'a, telah murtad, telah keluar daripada agamanya orang-orang musyrikin. Ini kan karakter orang yang memang hobi cerita seperti ini, pengen sekali cepat menyebarkan berita tentang orang. Berbeda dengan siapa ikhwan? Abu Jahal tadi, ya. Berbeda pula dengan siapa tadi ikhwan? Pamannya yang bernama siapa? Al-Asi. Ya sudah, tutup pintu, sudah kamu pergi. Tapi kalau orang yang memang kasarnya gatel, ingin ngomong aja ke orang itu, seperti ini keadaannya. Ya. Allah musta'an. Ini betul-betul suatu uswah sayyi'ah. Contoh yang jelek. Jangan kita meniru seperti siapa ikhwan? Jamil tadi itu, ya. Nah. Barakallahu'alaikum, pagi-pagi minum kopi, minum syahe, minum teh sama saudara-saudaranya, sama ikhwannya, cerita tentang fulan begini, sibuk dengan isu, katanya begini, katanya begitu. Oh ya, memang fulan itu begini, begitu. Memang dia itu lemah, oh, segala macam komentar, ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, majlis kohwa, majlis kita ini ya minum kopi ataupun juga santai-santai, jangan dibuat seperti acara arisannya ibu-ibu, ya. Para bapak, para ikhwah, jangan dijadikan sebagai majlisnya seperti majlis PKK. Ibu-ibu kan begitu, katanya begini, katanya begitu, wanu-wanu-wanu, rame, sibuk dengan itu, ya. Karakter yang jelek, karakter yang jelek. Sibuk dengan isunya manusia seperti ini, ya. Nah, barakallahu fikum. Al muadzin yu'adzin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول لا إله إلا Nah ini ya tadi ya. Uswah sayyi'ah, contoh yang jelek, ya. Nah. Tidak tahan mulutnya untuk diam, ya. Nah. Seperti Jamil bin Ma'mar tadi. Tayyib barakallahu fikum. Maka dengan ucapannya Jamil tadi, faqala Umaru, ya, kazaba, ya, maka Umar berkata, dusta dia itu, ya, bohong dia itu. Tayyib, walakinni qad aslamtu, akan tapi aku ini telah masuk Islam, ya. Aku telah masuk Islam, kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Fasaru ilaihi. Lalu manusia bangkit menyerang Umar. Ya. Ini provokator ini ya. Gara-gara siapa tadi, Van? Gara-gara Jamil, akhirnya manusia dengar, kan begitu ya? Manusia dengar, akhirnya mereka bangkit menyerang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Akhirnya famazala yuqatiluhum wa yuqatilunahum. Akhirnya terus-menerus mereka ini saling menyerang, ya. Umar ini berusaha untuk membunuh mereka dan juga mereka manusia ini pun juga demikian berusaha untuk membunuh Umar radhiyallahu taala anhu, saling menyerang, ya. Dikeroyok ini Umar oleh orang-orang musyrik, ya. Nah, gara-gara provokasinya sampai ikhwan Jamil tadi, ya. Nah, barakallahu fikum. Ini sekali lagi pelajaran, ya. Pelajaran bagi kita yang masih sangat besar, ya. Tinggalkan dan jauhi watak yang seperti ini. Nah. Cerita tentang saudaranya, kekurangannya, aib-aibnya diceritakan kepada saudaranya cepat sekali, ya. Ingin menceritakan tentang kekurangan saudaranya kalau itu memang kekurangan, ya. Enggak enak mulutnya kalau diam. Gitu. Bahkan tentang aib-aib tetangganya, aib-aib rumah tangga saudaranya diceritakan kepada orang-orang. Seperti ini, ya. Akhirnya orang-orang yang mendengarkannya membenarkannya. Oh, ya ternyata ini orang memang begini, orang itu memang begitu. Sudah tak kasih tahu, sudah tak ini tapi dia enggak manut. Akhirnya orang pun juga demikian ikut-ikutan menyikapinya. Menyikapi karena ucapan provokasi tadi, ya, oh iya memang, oh iya, oh iya. Akhirnya orang-orang manusia pun juga ikut-ikutan menyikapi saudaranya yang digibahi tadi, seperti Jamil ini. Bagaimana orang-orang musyrik kemudian terprovokasi sehingga mereka menyerang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Gara-gara apa? Omongan, ya, gara-gara ucapan, sibuk dengan isu. Sibuk dengan gosip, ya. Allah musta'an. Baik, ini pelajaran besar sekali lagi, ya. Hati-hati lisan kita dari seperti lisannya Jamil seperti ini. Barakallahu fikum. Sampai mereka ini saling menyerang, hatta qamati syamsu 'ala ru'usihim. Sampai tegaklah matahari di atas kepala mereka. Akhirnya sampai siang, ya. Sampai siang di atas kepala mereka. Matahari. Barakallahu fikum. Walamma raja'a ila baitihi istama'u wa zahafu ilaihi. Dan tatkala Umar pulang ke rumahnya, ya, istama'u, manusia berkumpul, ya. Wa zahafu ilaihi, dan lagi-lagi bergerak, ya, untuk maju mau menyerang siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Naam. Baik, setelah pulang pun juga demikian. Diulangi lagi. Yuriduna qatlahu. Mereka ingin membunuh Umar radhiyallahu taala anhu. Naam. Gara-gara siapa, ikhwan? Mulutnya tadi itu, Jamil, ya. Sayyid. Hatta sala bihimul wadi kasratan, ya. Sampai akhirnya berkumpulnya mereka ini, ya, memenuhi wadi, ya. Memenuhi wadi, ya, dengan jumlah yang amat sangat banyak. Jumlah massa yang amat sangat banyak memenuhi wadi, ya, itu tanah lapang yang amat sangat luas, ya. Datanglah massa ini, ya, thayyib, untuk menyerang siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Masya Allah, orang pemberani, ya, musuhnya pun juga demikian, berat juga ya. Barakallahu fikum. Tapi beliau enggak gentar. Waja'al As ibn Wa'il As-Sahmi, sampai akhirnya datanglah Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Dialah yang menengah-nengahi antara Umar dengan Masa tadi, ya, yang telah mengepung rumahnya siapa? Umar bin Khattab. Dia itu min Bani Sahmin, ya, dari Bani Sahm. Tayib. Wa kanu khulafa'a Bani Adi qaumi Umar, yang mana mereka ini merupakan kumpulan sekutu-sekutu, kumpulan-kumpulan kabilah dari Bani Adi yang mana yang termasuk kaumnya Umar, ya. Nah, jadi satu kabilah begitu ya, satu kaum dengan Umar radhiyallahu taala anhu. Wa alaihi hullatun habaratun, yang mana Al-As tadi ya mengenakan semacam jubah atau mantel ya yang terbuat dari apa namanya hullah, yakni sutra ya, wa qamis, demikian pula memakai gamis ya, makfufun bi harir ya, yang dilapisi dengan harir, dengan sutra. Nah, walhasil ini orang apa namanya ikhwan mewah begitu ya. Nah, tayib, faqala malak, lalu dia mengatakan, kenapa kamu ya, nah, ada apa denganmu wahai Umar? Qala, Umar mengatakan, za'ama qaumuka, kaummu beranggapan ya, annahum sayaqtulunani in aslamtu, mereka beranggapan, kamu tersebut akan beranggapan kalau mereka itu bisa membunuhku kalau aku ini masuk Islam ya. Dengan pedenya mereka ini beranggapan bisa membunuhku kalau aku masuk Islam. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, qala la sabila ilaika ya. Kata Al-Asad ikhwan ya, tidak ada jalan bagi mereka untuk membunuhmu. Artinya apa? Dia menengahi ya, menengahi antara Masa dengan Umar radhiyallahu taala anhu. Dia menjamin enggak ada jalan bagi mereka untuk membunuhmu wahai Umar. Summa kharaja ya, barakallahu'alaikum. Kemudian ini Al-As tersebut keluar ya, setelah bertemu dengan Umar dia keluar. Fa wajadannasa qad sala bihimul wadi ya, fa wajadannas, lalu dia mendapati manusia Masa tadi, orang-orang musyrik tersebut, qad sala bihimul wadi, mereka telah memenuhi wadi ya. Nah, di tanah yang amat sangat luas, tayib, sudah penuh banyak manusia ya, Masa telah berkumpul. Faqala aina turidun, dia mengatakan, mau kemana kalian ya, mau kemana kalian? Qalu hadza ibn al-Khattab, mereka mengatakan, ini ibn al-Khattab, ini Umar bin Khattab ya, qad sabaa, dia telah murtad. Artinya apa? Dia telah keluar dari agama kita ini. Maka kata Al-As ya, qala la sabila ilaihi ya, kata dia, la sabila ilaihi, enggak ada jalan bagi kalian untuk membunuhnya ya. Walhasil jangan sampai membunuh dia, itu maknanya ya, jangan sampai kalian membunuh Umar tersebut, yang mana siapa? Al-As tadi ikhwan termasuk daripada kaumnya siapa? Umar radhiyallahu taala anhu ya. Naam, faraja'u, lalu mereka pulang ya. Masa tadi, orang-orang musyrik tadi akhirnya pulang ke rumahnya masing-masing. Alhamdulillah, Allah memberikan pertolongannya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, di sini banyak sekali pelajarannya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya ke jalan yang Allah ridhai dan Allah cintai kepada kita semuanya, bisa meneladani berbagai macam uswah hasanah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan juga bisa kita jauhi berbagai macam perangai yang buruk ya daripada orang-orang musyrik. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.